Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معشر الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah permasalahan, yaitu terkait seorang yang sempat ramai, kalau bahasa kita sekarang viral, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking seringnya dibicarakan orang tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang tersebut yang ketika itu masih anak-anak sebanyak 2 kali untuk mengungkap siapa hakikatnya, siapa sebenarnya orang ini, karena sudah tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu seorang anak yang ketika itu masih usia anak-anak, yang disebut oleh para ulama namanya adalah Abdullah atau Sofi. Jadi ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang menyebutkan namanya Sofi ibnu Soyadin, ibnu Soyadin atau ibnu Soyyadin tidak panjang, atau ibnu Soidin terkenal dengan siapa, ibnu Soyyad. Orang ini atau anak ini sangatlah terkenal, bahkan sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Umar itu bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibnu Soyyad ini adalah apa, Dajjal. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Al-Munkandir di dalam Sahih Bukhari, beliau Muhammad ibnu Al-Munkandir mengatakan, ra'aitu Jabira ibnu Abdillah yahlifu billah, aku menyaksikan sendiri sahabat Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhuma, beliau bersumpah atas nama Allah, demi Allah, inna ibna as-sa'idi dajjalu, bahwasanya ibnu Soyyad ini adalah Dajjal. Qultu, lalu Muhammad ibnu Al-Munkandir mengatakan, tahlifu billah, engkau bersumpah kepada Allah bahwasanya ibnu Soyyad ini adalah Dajjal. Qal, maka Jabir radhiyallahu taala an mengatakan, inni sami'tu Umar, sungguh aku telah mendengar langsung bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu taala an yahlifu ala dzalika 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar juga bersumpah dengan demikian, demi Allah, wallahi, bahwasanya ibnu Sa'id itu adalah Dajjal. Umar bersumpah demikian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunkirhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan itu adalah persetujuan, takrir di mendiamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait suatu perkara, yaitu sumpahnya Umar bahwasanya ibnu Soyyad itu adalah apa? Dajjal. Kenapa bisa demikian? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada hadis nomor 1354, Ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengisahkan kepada Salim Ibnu Abdullah. Jadi yang meriwayatkan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Abdullah Ibnu Umar berkisah, "Anna Umara intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibla ibn Siyad hatta wajaduhu yal'ab ma'a sibyan inda utumi bani Maghalah." Sesungguhnya Umar ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya pergi bersama Umar, yang pergi Umar radhiyallahu taala an bersama Nabi, bersama sahabat yang lain yang berkisah putranya Abdullah ibn Umar. Nabi pergi bersama Umar ingin menemui Ibnu Suyad karena memang sudah ramai, perlu dilihat hakikat sebenarnya dia dajjal atau bukan. Hingga akhirnya mereka menemukan Ibnu Suyad yal'abu ma'asibyan, sedang bermain dengan anak-anak yang lainnya. Inda utumi bani Maghalah, di sebuah benteng bangunan miliknya bani Maghalah, sebuah kabilah. Wa qad qaraba ibnu Suyadin al-huluma, ketika itu Ibnu Suyad usianya mendekati ihtilam, yakni mendekati balig. Ya, balig biasanya usia 13 itu mendekati, berarti antara usia 10, 11, 12. Ya. Jadi wajar dia masih bermain bersama yang lain. Tapi ternyata apa? Anak sekecil ini sudah menjadikan gempar kota Madinah ketika itu. Falam yas'ur, karena sedang asik bermain, Ibnu Suyad tidak merasa, tidak sadar bahwasanya Rasulullah SAW bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an dan yang lainnya sudah berada di dekat dia, ingin mengungkap hakikat dirinya. Hatta dharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepak atau menepuk pundaknya, di apa namanya, ditegur, di anu pundaknya, dipegang pundaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sadar dia masih bermain. Setelah ditepuk pundaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menguji. Menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang dengan pertanyaan itu, Ibnu Suyad akan terungkap hakikatnya, siapa dia sebenarnya dengan jawaban-jawaban yang dia berikan. Setelah ditepuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala li ibni Suyadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Suyad, "Tashhadu anni Rasulullah?" Ibnu Suyad, "Apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Saya adalah Rasulullah?" Fa nadhara ilaihi Ibnu Suyadin. Maka malah dilihat oleh Ibnu Suyad. Padahal seharusnya, sewajarnya, anak usia seperti itu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senang dia. Ini malah apa? Melototin. Sudah aneh. Terlihat keanehan Ibnu Suyad. Faqal. Lalu Ibnu Suyad menjawab, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan untuk orang-orang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Bayangkan, anak kecil sudah bisa menjawab seperti itu. Kurang ajar sudah. Jadi terlihat hakikatnya. Anak kecil ini tidak sewajarnya anak-anak apa yang lain. Sudah aneh. Kalau bahasa kita apa? Nyanteng. Dan nyantengnya aja tidak lihat-lihat di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya yang paling gagah berani. Siapa? Umar radhiyallahu taala. Ini anak ini dengan PD-nya. mengatakan demikian. Saya bersaksi, engkau utusannya orang-orang ummi yang tidak membaca dan menulis. Faqala ibnu Suyadin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup sampai di situ, Ibnu Suyad mengeluarkan pernyataan atau bahkan pertanyaan yang lebih mengherankan lagi. Ibnu Suyad mengatakan kepada Nabi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Dibalik, ya, engkau adalah utusannya orang-orang yang tidak bisa membaca menulis. Sekarang apakah engkau bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah? Makanya viral dia. Kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak apa videonya dan seterusnya. Allahu musta'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafadhahu, ditolak. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui hal tersebut. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, ditolak. Nah. Wa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amantu billahi wa bi rusulih." Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasul-rasulnya. Ini ketika Ibnu Suyad mengatakan, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Rasulullah SAW mengatakan, amantu billahi wa bi rusulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang itu berada di atas was-was keraguan dari syaitan. Syaitan itu datang kepada kalian, lalu membisikkan kepada kalian, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya syaitan akan bermain di pikiran kita, di kalbu kita, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Itu syaitan yang bisiki. Ja'a syaitanu ahadakum. Syaitan itu mendatangi salah satu di antara kalian. Ya, membisiki itu. Siapa yang menciptakan ini? Oh, ini lebih besar, lebih besar. Terakhir apa? Siapa yang menciptakan Allah. Itu dari syaitan. Bukan dari pikiran kita cerdas. Oh, ini serba tanya. Tidak, itu dari syaitan. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, idza balaghah. Kalau sudah sampai tahapan seperti itu, ya, maka katakan atau berta'awudlah. Falyata'awud billahi minasyaitonir rajim. Berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi. Berhenti. Jangan pikir-pikir lagi. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul, katakanlah kalau kalian sudah memikirkan was-was seperti itu, amantu billahi wa bi rusuli." Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Yeah. Kalau punya pikiran seperti itu, berhenti. Ta'awud. Lalu mengatakan apa? Amantu billahi wa bi rusuli. Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasul-rasulnya. Ini yang diucapkan Rasulullah SAW ketika Ibnu Suyad mengatakan, apakah engkau bersaksi saya utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW kembali menguji Ibnu Suyad. Karena jawaban yang pertama, belum nampak hakikat Ibnu Suyad. Siapa dia sebenarnya? Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Madza tara?" Apa yang engkau lihat? Kalau bahasa kita sekarang kepada orang pinter, bahasa kita, apa yang engkau terawang? Atau anak-anak yang disebut anak apa? Indigo. Apa yang engkau terawang? Nah, itu biasanya seperti itu. Ini juga ditanyakan, diujikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Suyad. Madza tara? Apa yang engkau lihat? Ini ujian dari Rasulullah SAW. Qala Ibnu Suyad. Ternyata Ibnu Suyad justru menjawabnya dengan jawaban, ya'tini shadiqun wa kadibun. Sedang datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang yang berdusta. Padahal yang datang kepadanya adalah Rasul. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dilihat, yang diterawang oleh Ibnu Suyad adalah datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulita 'alaikal amru. Telah tercampur perkaranya kepadamu antara yang hak dan yang batil. Yang hak adalah fitrahnya Ibnu Suyad sebagai anak masih ada. Sehingga mengatakan yang datang kepadaku Rasulullah SAW adalah shadiq. Tetapi karena sudah tercampur dengan kebatilan, apa itu kebatilannya? Yaitu bisikan-bisikan syaitan, nanti akan kita sebutkan. Yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah al-kadzib, seorang yang pendusta. Sehingga nyampur dia. Dalam satu orang disebut orang yang jujur dan orang yang berdusta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khulita 'alaikal amru. Perkaranya kepadamu sudah bercampur. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama, suruh bersaksi. Bahwasanya saya adalah utusan Allah. Malah apa? Balik nanya. Yang kedua, apa yang engkau terawang, yang engkau lihat. Ternyata tercampur antara yang benar dan yang dusta. Yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengujinya kembali bertanya, "Tsumma qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Inni qad khaba'tu laka khabi'an." Saya telah menyembunyikan sesuatu untukmu. Coba engkau tebak. Suruh nerawang lagi. Ya. Itu kalau mau ngetes orang-orang yang ngaku itu seperti ini. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, saya sudah simpan sesuatu untukmu, untuk engkau tebak. Coba engkau tebak. Faqala Ibnu Suyadin, maka Ibnu Suyad ketika itu mencoba menjawab dan menerka. Beliau mengatakan, atau Ibnu Suyad mengatakan, huwaduh atuh. Dan ketika itu disebutkan dalam syarah barakallahu fikum, ya, di dalam Fathul Bari dan juga Tuhfatul Ahwazi, syarahnya Sunan Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, ya, yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah firman Allah, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ayat itu yang disembunyikan. Nah, Ibnu Suyad hampir menebaknya. Disembunyikan oleh Rasulullah SAW sebuah ayat, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, waspadalah, tunggulah, di mana tunggulah suatu hari di mana akan datang kepada kalian dukhanum mubin, asap yang nyata di akhir zaman yang akan menyerang orang-orang kafir dari telinga-telinga mereka lalu membinasakan mereka, dan tidaklah dirasakan oleh seorang mukmin kecuali seperti zukam, seperti pilek saja. Itu nanti ada dukhan, kabut atau asap. Itu disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi, ya. Ada dua kemungkinan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan, menyembunyikan ayat itu. Yang pertama, Rasulullah sallam minta dituliskan di tangan beliau karena beliau tidak menulis. Jadi meminta tolong kepada para sahabatnya untuk menuliskan ayat tersebut lalu disembunyikan untuk ditanyakan kepada siapa? Ibnu Suyad. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya, "Ini nanti kita kepada Ibnu Suyad akan saya tanyakan ayat ini." Lalu disebutkan kepada para sahabatnya dalam keadaan Ibnu Suyad tidak tahu. Dua hal ini kemungkinan dari yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Caranya dua hal tersebut, salah satunya. Nah, lalu juga disebutkan dalam syarah itu, barakallahu fikum, Tuhfatul Ahwazi. Ya. Kenapa kok hampir Ibnu Suyad bisa menebak huwaduh? Padahal kan Rasulullah SAW tidak memberitahukannya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Berkata atau menulisnya di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kok bisa Ibnu Suyad tahu? Padahal beda tempat. Padahal sedang bermain. Disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, bahwasannya Ibnu Suyad bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapat bisikan-bisikan dari syaitan. Itu disebutkan oleh para ulama. Sehingga dia bisa hampir menebak, tetapi tidak sempurna. Harusnya kan fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Tapi dia cuma menjawab wadduh, adduh, hampir. Bisa jadi karena apa? Karena syaitan tidak bisa menyampaikan ayat tersebut secara sempurna. Sehingga hampir. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhta falan ta'du wa qadrak. Berhentilah. Engkau tidak akan melampaui batasmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, berhenti. Enggak perlu diteruskan, enggak perlu ditebak, engkau tidak akan melampaui batasmu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Suyad. Sepandai-pandainya engkau, sepintar-pintarnya engkau, engkau tidak akan pernah bisa melawan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, berhenti. Dan tiga pertanyaan ini barakallahu fikum ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Suyad untuk mengungkap hakikatnya. Karena memang sudah viral di hadapan atau di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Ibnu Suyad tadi bersama siapa? Umar. Dan Umar ini orang yang sangat tegas. Dia tidak senang ketika rasulnya, kekasihnya sallallahu alaihi wasallam diseperti itu kan. Disuruh bersaksi saya adalah utusan Allah dan seterusnya, lancang, kurang ajar. Faqala Umar radhiyallahu taala, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah." Biarkan saya wahai Rasulullah. Biarkan saya wahai Rasulullah. "Adrib 'unuqah." Saya akan penggal lehernya. Karena sudah lancang sudah. Ditanya saya utusan Allah malah balik nanya dengan pertanyaan yang sama. Kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kekafiran merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecemburuan Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu naik sudah. "Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqah." Biarkan saya ya Rasulullah, akan saya penggal lehernya. Sudah enggak peduli anak kecil sudah. Karena sudah apa? Di luar kewajaran anak-anak yang pada umumnya sudah enggak masuk akal sudah. Tetapi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in yakunhu falan tusallat alai. Kalau dia dajjal wahai Umar, engkau tidak akan pernah bisa membunuhnya. Kenapa? Kenapa? Karena dajjal ditakdirkan untuk dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihi salam di Babi Lud, di pintu Lud. Itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ini belum jelas. Dia dajjal atau bukan. Kalau kamu nekat mau membunuhnya, ternyata dia adalah dajjal, falan tusallatu alaihi. Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Karena sudah ditakdirkan Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuhnya dengan tombaknya. Ketika Dajjal barakallahu fikum sudah bersama dengan sab'una alfan min Yahud Asfahan. Sudah bersama 70 ribu orang-orang Yahud dari Asfahan. Sebuah tempat di Iran. Di Iran sana. Mereka mendatangi kaum muslimin yang ketika itu sedang sholat subuh bersama Imam Mahdi dan juga siapa? Nabi Isa alaihi salam. Lalu ketika selesai sholat subuh, dibuka gerbangnya, ternyata ada Dajjal dan juga para orang-orang Yahud pasukannya ketika itu. Dan ya Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihi salam, ya dhab kama yadhubul milhu fil ma', meleleh dia seperti garam yang mencampur di dalam air. Terus lari, dikejar sampai di Bab Lud, dibunuhlah di situ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan darahnya di tombaknya Nabi Isa alaihi salam. Yang menunjukkan apa? Dajjal itu bukanlah Tuhan. Meskipun dia mengaku sebagai Tuhan. Tuhan keluar darah. Nah, barakallahu fikum. Maka diingatkan oleh Nabi, in yakunhu falan tusallatu alaih. Kalau dia memang dajjal, kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya. Karena hanya Nabi Isa alaihissalam yang ditakdirkan untuk membunuhnya. Wa illam yakunhu. Lah kalau dia bukan dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Nah, dan ucapan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dajjal, kamu enggak bisa membunuhnya. Kalau dia bukan dajjal, tidak ada kebaikan untukmu ketika engkau membunuhnya. Ini menunjukkan bahwasannya perjumpaan Rasulullah SAW bersama Ibnu Soyad yang pertama kali di bentengnya Bani Maghalah itu belum mengungkap siapa hakikatnya Ibnu Soyad. Belum nampak. Makanya Rahimahullahu Ta'ala Ibnu Abdillah kembali mengisahkan, sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kata Salim Ibnu Abdillah rahimahullah, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga berkisah, intalaqa ba'da dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba Ubay Ibnu Ka'b radhiyallahu ta'ala. Yang pertama bersama Umar. Setelah kejadian itu, untuk yang kedua kalinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Karena memang belum jelas hakikatnya. Ilan nakhli allati fiha ibn Suyad. Intalaqa Rasulullah sallam wa Ubay bin Ka'ab, Rasulullah dan Ubay bin Ka'ab, dua orang radhiyallahu ta'ala anhu, menuju ke an-nakhl, kebun kurma, allati fiha ibn Suyad, yang di dalam kebun tersebut ada Ibnu Suyad. Wa huwa yahtilu ay yasma'a min Ibnu Suyad shay'an qabla ay yarahu Ibnu Suyad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk rindik-rindik. Pelan-pelan masuk ke kebun tersebut agar mendengar dari Ibnu Suyad sesuatu yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, dalam keadaan Ibnu Suyad tidak sadar sedang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin akan terucap dari lisannya sesuatu. Namanya juga orang aneh. Kadang ngomong sendiri dan seterusnya. Lah itu ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba pelan-pelan. Kita lihat apa yang akan dia ucapkan dari lisannya sebelum dia melihat kita. Fara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ya'ni fi qatifatin lahu fiha ramzatun aw zamrah. Ketika itu Ibnu Suyad sedang berbaring, memakai selimut atau kain, sedang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab. Apa ini akan keluar dari lisannya? Ternyata fara'at Ummu bni Suyadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yattaqi bi judhu'in nakhli. Namun belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu dari Ibnu Suyad, ibunya Ibnu Suyad sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Sedang apa? Di belakang pelepah kurma. Dilihat oleh ibunya Ibnu Suyad, faqalat libni Suyadin, maka ibunya mengatakan kepada Ibnu Suyad, ya Safi, disebut namanya ya Safi. Makanya sebagian ulama menyebutkan namanya Ibnu Suyad adalah apa? Safi. Yang lainnya Abdullah, dan yang masyhur Abdullah. Tapi hadis ini menunjukkan ibunya memanggil Safi. Wa huwa ismu bni Suyad. Dan disebutkan oleh Salim bahwasanya Sofi itulah namanya Ibnu Suyad. Ya Sofi, wahai Sofi, hada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Awas, ada Muhammad ini, awas. Fathara Ibnu Suyadin, maka Ibnu Suyad pun terbangun, terjaga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau tarokat hubayyana, seandainya ibunya membiarkan, yakni tidak melihat kita berteriak, bayyana akan jelas perkaranya. Tetapi apa? Sudah terlebih dahulu ibunya membangunkan Ibnu Suyad. Maka dua kali Rasulullah SAW mencoba mendatangi Ibnu Suyad, tetapi belum juga nampak hakikatnya siapa sebenarnya Ibnu Suyad. Belum nampak. Makanya disebutkan oleh para ulama yang membahas dalam permasalahan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu, di antaranya adalah Imam Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaqquf, tidak mengatakan dia dajjal ataupun bukan. Sehingga barakallahu fikum, ini menjadikan terjadinya perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Siapa sebenarnya Ibnu Suyad? Ada yang mengatakan dia adalah dajjal, di antaranya dari kalangan para sahabat adalah siapa? Jabir Ibnu Abdullah tadi. Umar Ibnu Khattab. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum jami'in. Dan juga Abdullah Ibnu Umar. Dari kalangan para ulama Al-Qurtubi Asy-Syaukani Ibnu Battal, itu semuanya mengatakan Ibnu Suyad adalah siapa? Dajjal. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya bukan dajjal yang besar, tapi dajjal-dajjal yang kecil. La taqumu sa'a hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'am annahu rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali sampai diutus, yakni muncul dajjal-dajjal pendusta, qaribun min 30, yang jumlahnya hampir 30, kata Rasulullah SAW. Dan semua dajjal-dajjal kecil ini, kulluhum yaz'am, semuanya mengaku, mengeklaim bahwasanya dirinya adalah utusan Allah. Ini adalah pendapatnya Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan yang selainnya di kalangan para ulama. Jadi yang mana ini? Ibnu Suyad ini. Dajjal besar atau dajjal kecil? Atau bukan dajjal sama sekali? Nah, kalau kita lihat hadis-hadis tentang dajjal, barakallahu fikum, sebagaimana kisahnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, yang beliau kisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Tamim Ad-Dari bersama dengan rombongannya 30 orang itu terombang-ambing di mana? Di lautan. Yal'abu bihim mauj, ombak. Hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu mereka bertemu dengan makhluk kathiru sya'r, yang banyak apa? Bulunya. La yu'raf, tidak diketahui aina duburuhu min kubuli, sampai tidak diketahui mana yang depan, mana yang belakang. Bahkan kata Tamim Ad-Dari yang selainnya, saya mengira itu adalah syaitan. Lalu ketika ditanya, ma ans, apa engkau ini? Makhluk tersebut mengatakan apa? Al-Jassasah. Saya ini Al-Jassasah. Ada makhluk namanya Al-Jassasah. Nah itu bentuknya. Rambut semua. Enggak tahu depan mana belakangnya. Itu yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Nah, radhiyallahu ta'ala. Lalu kata Al-Jassasah tersebut, bisa ngomong lagi. Oh iya. Ya, ketemu gimana ya. Bisa ngomong dia. Di dalam pulau ini ada sebuah bangunan dan ada orang terantai di situ. Mereka bi'akhbarikum aswaq. Mereka, orang tersebut sudah rindu dengan berita-berita dari kalian. Lalu didatangi, masuklah ke dalam pulau Tamim Ad-Dari dan yang lainnya. Lalu mereka melihat fa'idha ro'ayna a'zomal insan. Maka ketika itu kita melihat manusia yang paling besar, raksasa. Lalu ngobrol dalam keadaan terantai sudah. Ya. A'zomal insan, besar. Kata Tamim Ad-Dari, ngobrol sampai akhirnya Ya, dia mengaku bahwasannya orang raksasa tersebut adalah siapa? Dajjal al-Masih. Nah, maka barakallahu fikum, kalau kita lihat apa yang ada dari Ibnu Suyad yang tadi kita sebutkan, lalu kita bandingkan dengan hadisnya Tamim Ad-Dari yang menunjukkan bahwasanya Dajjal itu besar, maka seakan-akan yang rajih, yang kuat adalah yang mengatakan apa? Ibnu Suyad itu adalah Dajjal kecil. Ya gitu. Nah, tetapi barakallahu fikum, disebutkan dalam Sahih Muslim ya, bahwasanya Ibnu Suyad itu pernah membesar sampai menutupi apa? Gang jalan. Ternyata fisiknya bisa apa? Membesar. Makanya Abdullah Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tersebut, Ibnu Suyad bisa membesar, barakallahu fikum, ya, dia berpendapat bahwasanya Ibnu Suyad itu merupakan Dajjal al-Masih. Karena apa? Bisa membesar. Sebagaimana kisahnya Tamim Ad-Dari. Fa'idha a'zamal insan ro'ayna. Kita melihat ternyata dia adalah manusia raksasa. Naam. Barakallahu fikum. Masih ada hadis? Beberapa hadis terkait Ibnu Suyad mudah-mudahan bisa kita sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi ilahuna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.